Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. يقول ربنا جل وعلا في كتابه الكريم: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله تعالى وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة في دين الله بدعة wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin fi an-nar. Ikhwani fillah rahimani wa rahimakumullah jami'an. Insyaallah pada kesempatan pagi hari ini kita akan mengkaji seputar fikih jenazah yang pembahasannya kita ambil dari kitab Minhaj As-Salikin karya Syekh Abdul Rahman bin Nasir As-Sa'di rahimahullah ta'ala. Untuk menyingkat waktu, kita akan masuk ke dalam pembahasan. Qala Kitabul Janaizi, kitab seputar permasalahan-permasalahan yang terkait dengan jenazah. Dan penting untuk kita ketahui, kalau kita membuka kitab-kitab fikih karya para ulama, niscaya kita akan temukan kitab atau pembahasan seputar jenazah itu diletakkan setelah pembahasan tentang masalah sholat. Para ulama menyebutkan tujuannya adalah dalam rangka memberitahukan kepada kita semua bahwa yang paling bermanfaat dan yang paling penting bagi si mayit adalah sholatnya orang-orang yang masih hidup terhadapnya, atau dalam artian menyolatinya. Adapun memandikan, mengkafani, menyolati, dan menguburkan itu derajatnya di bawah menyolati mayit. Oleh karenanya para ulama juga mengatakan bahwa jenazahnya orang-orang kafir selain dilarang untuk disolati, juga dilarang untuk dimandikan, dikafani, dikuburkan. Bahkan kalau perlu jenazahnya orang-orang kafir dibuang begitu saja tidak jadi masalah, karena mereka tidak mempunyai kehormatan. Beda halnya dengan jenazah atau mayit seorang muslim. Dan yang paling bermanfaat bagi si mayit itu adalah menyolatinya. Kemudian ikhwanakum rahimani wa rahimakumullahu jami'an, membahas kitab janaiz setidaknya akan mengingatkan kepada kita bahwa semua kita akan dijemput oleh yang namanya kematian. Allah Subhanahu wa taala berfirman kepada nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, innaka mayyitun wa innahum lamayyitun. Sesungguhnya engkau wahai Muhammad akan mati, dan mereka semua manusia juga akan mengalami kematian. Apalagi Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam secara khusus memerintahkan kepada kita sebagai umatnya untuk senantiasa mengingat kematian. Ya. Beliau menyatakan dalam sabdanya, aktiru, perbanyaklah zikra hadimil ladzatil maut. Hadimil ladzat al maut. Perbanyaklah mengingat si penghancur segala kenikmatan, yaitu kematian. Mengingat kematian setidaknya menghilangkan ambisi besar kita terhadap kelezatan-kelezatan duniawi, di mana kita akan selalu ingat bahwa semua kelezatan yang terkait dengan duniawi itu akan ditinggalkan. Tidak selama-lamanya menyertai kita. Bahkan disebutkan dalam hadis sahih dari Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, yatba'ul mayyit salat. Yang akan mengantarkan mayit itu ada tiga. Amalnya, hartanya, dan keluarga. Yang dua akan kembali, sedangkan yang satu akan tetap menyertai si mayit itu. Yang akan kembali adalah harta dan keluarga, sedangkan amalnya itulah yang akan tetap bersama dengan si mayit. Oleh karena itu sangat penting, ya, kiranya bagi kita untuk membahas persoalan-persoalan seputar jenazah, di samping agar kita mengetahui ilmunya, juga menjadi pengingat bahwa kita semua akan menghadap Allah Subhanahu wa taala. Kita semua akan menghadapi kematian. Dan hendaknya kita tidak terlalu berambisi dalam menggapai kehidupan dan kelezatan dunia. Qala an-nabiy sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Al-mu'allif mengutip hadis Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, laqinu mautakum la ilaha illallah. Rawahu Muslimun. Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam bersabda dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, laqinu, talqinkan oleh kalian mautakum, kepada orang yang mati di tengah-tengah kalian, la ilaha illallah, kalimat tauhid la ilaha illallah. Kalimat mautakum atau kata mautakum di sini adalah bentuk jamak. Jamak dari kata maut. Maut jamaknya mauta. Kemudian yang dimaksud dengan talqinkanlah oleh kalian kepada orang yang mati di tengah-tengah kalian, maksudnya kepada orang yang akan mati, akan meninggal dunia. Kalimat la ilaha illallah dengan lembut, ya, dengan pelan, orang yang sedang sekarat, orang yang akan dijemput oleh kematian, hendaknya segera ditalkinkan kepadanya, dibisikkan kepadanya, disampaikan kepadanya dengan lembut, penuh kasih sayang, dibimbing agar dia mengucapkan la ilaha illallah. Semua itu tujuannya supaya si mayit mendapatkan keutamaan ketika benar-benar meninggalkan dunia. Karena Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam di dalam hadis yang sahih menyatakan, man kana akhiru kalamihi la ilaha illallah dakhala al jannah. Siapa yang akhir ucapannya la ilaha illallah, maka dia masuk ke dalam jannah. Hadis dihasankan atau disahihkan oleh Syekh Al-Albani rahimahullah ta'ala. Oleh karena itu, segera ketika kita mendapati seseorang yang sedang sekarat akan dijemput oleh kematian untuk membisikkan kepadanya kalimat la ilaha illallah, dan tidak cukup satu kali, mesti berulang, karena boleh jadi di saat yang pertama dia belum mampu untuk mengucapkannya, dicoba lagi untuk yang kedua kalinya, terus diupayakan supaya dia benar-benar sebelum ruhnya berpisah dengan jasadnya sempat mengucapkan kalimat tauhid la ilaha illallah. Wa qala iqra'u ala mautakum yatim, rawahu an-Nasa'i wa Abu Daud. Kemudian ada juga sebuah hadis yang berbunyi iqra'u, bacakanlah oleh kalian ala mautakum, kepada yang mati di tengah-tengah kalian. Ingat kalimat ala mautakum, ini maknanya bukan kepada yang sudah mati, akan tetapi kepada yang akan mati, kepada yang akan meninggal dunia, sama seperti yang sebelumnya. Talqinkan kepada orang yang akan meninggal dunia di tengah-tengah kalian kalimat la ilaha illallah. Maka ini juga bermakna bacakan oleh kalian kepada orang yang akan mati, akan meninggal dunia di tengah-tengah kalian, surat Yasin. Hadis riwayat Nasa'i dan Abu Dawud. Namun ikhwan fillah rahimani wa rahimakumullahu jami'an, hadis yang kedua yang dikutip oleh al-muallif rahimahullahu taala adalah hadis yang dikritik oleh para ulama. Para ulama ahli hadis tentunya. Seperti Ibnu Qattan rahimahullahu taala, beliau mengatakan bahwa hadis ini mubtadi'. Hadis yang gonsang. Atau dikatakan hadis ini mauquf. Artinya bukan ucapan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yang kedua di antara para ahli hadis yang mengkritik hadis ini adalah Imam Ad-Darqutni rahimahullahu taala. Imam Ad-Darqutni mengatakan bahwa hadis ini dhaiful isnad. Sanadnya lemah, majhul matan. Matannya majhul. Matan maksudnya redaksi hadisnya itu tidak dikenal. Asing, gharib. Sampai kemudian Imam Ad-Darqutni rahimahullahu taala berkesimpulan wala yasihhu fi hadzal bab syai', tidak ada hadis yang sahih terkait dengan bab ini, terkait dengan membacakan surat Yasin kepada orang yang akan mati, tidak ada hadis yang sahih. Maka kita berkesimpulan bahwa hadis ini hadis yang dhaif, hadis yang lemah, tidak bisa dijadikan sebagai hujjah, tidak bisa dijadikan sebagai sandaran, tidak bisa dijadikan sebagai pijakan untuk diamalkan. Karena hadisnya lemah. Dan tidak pernah diketemukan kalau para sahabat radhiyallahu alaihim ajmain ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam akan meninggal, mereka berbondong-bondong mendatangi rumah Nabi kemudian membacakan surat Yasin. Itu tidak pernah ada kisahnya. Atau ketika wafatnya sahabat Abu Bakar, wafatnya sahabat Umar, wafatnya sahabat Utsman, sahabat Ali dan sahabat-sahabat yang lainnya, tidak pernah ada kisah ataupun hadis di mana para sahabat ketika itu membacakan surat Yasin. Tidak pernah ada, tidak pernah diketemukan. Lau kana khairan la sabaquna ilaihi, kalau seandainya hal ini menjadi sesuatu yang baik, tentu mereka akan mendahului kita mengamalkannya. Tapi ternyata mereka tidak ada satupun yang mengamalkannya, maka kita pun tidak perlu untuk kemudian mengamalkan hal yang seperti ini. beberapa orang yang meninggal dunia sebelum meninggalnya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Beliau juga pernah membacakan surat Yasin kepada. Ya. Ikhwanul rahimani wa rahimakumullah jami'an. Belakangan ini di tengah-tengah masyarakat kita ada sebuah kebiasaan. Ya, ada sebuah kebiasaan yang keliru, kebiasaan yang salah, kebiasaan yang perlu untuk diluruskan. Yaitu ketika salah seorang di antara mereka atau di antara kita ada yang meninggal dunia, ya, sudah meninggal, ruhnya sudah berpisah dengan jasadnya, kemudian ya, kaum ibu-ibu atau bahkan bapak-bapak datang ya, ke rumah keluarganya lalu bareng-bareng membaca surat Yasin. Sebelum meninggalnya saja sudah tidak ada dasarnya, apalagi kalau setelah meninggalnya, apa faedahnya, apa manfaatnya? Persis dengan amalan mentalkin orang yang sudah mati atau mau dikubur, atau sudah dikubur bahkan selesai dikubur baru ditalkin. Kalau nanti ada malaikat yang bertanya kepadamu tentang siapa Rabbmu, maka jawab Allah dan seterusnya. Ditalkin, ucapkan olehnya la ilaha illallah dalam keadaan sudah dikubur. Lah mau mengucapkan bagaimana? Ya, ini keliru. Mungkin keliru dalam penempatan makna hadis. Ya. Maksud talkinkan kepada orang yang mati itu adalah kepada orang yang mau mati, mau meninggal dunia, bukan kepada yang memang sudah meninggal dunia, apalagi yang sudah dikubur. Ya. Jadi itu kebiasaan yang keliru, kebiasaan yang salah. Ya. Qala wa tajhizul mayyit bi ghuslihi wa taqfinihi wa salati alayhi wa hamlihi wa dafnihi fardun kifayatun. Mengurus mayit, kata muallif, tajhizul mayit, mengurus mayit, kalau orang Sunda bilang mulasara mayit, dengan memandikannya, mengkafaninya, menyolatinya, membawanya hingga menguburkannya, fardun kifayatun, hukumnya adalah fardu kifayah. Sebelum amalan-amalan ini dilakukan terhadap si mayit, yang paling pertama kita perhatikan adalah bagaimana meninggalnya atau kondisi orang yang meninggal. Bagaimana kondisi si mayit ketika meninggal. Karena tidak jarang ada seseorang yang meninggal dunia dalam keadaan matanya terbelalak. Dan itu bukan hal yang aneh. Ya. Bukan pula termasuk atau dianggap kalau jenazah atau mayit tersebut mati dalam keadaan su'ul khatimah. Tidak. Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam memberikan penjelasan kepada kita bahwa ruh itu idza qubidat, ruh kalau dicabut itu diikuti oleh pandangan mata. Sehingga terkadang kita jumpai ada seseorang yang meninggal dunia matanya dalam keadaan terbuka. Ya. Jadi sebelum memandikannya, sebelum mengkafaninya dan seterusnya itu harus dipejamkan dulu matanya. Ya. Dipejamkan matanya. Ini perintah Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Ada pula yang meninggal dunia dalam keadaan mulutnya terbuka. Ini juga harus dirapatkan. Ya. Harus dirapatkan. Kemudian setelah itu menutupi jasadnya, menutupi tubuhnya dengan kain secara keseluruhan, sebagaimana Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ketika meninggal dunia, ya, sujia biburdi. Beliau Shallallahu Alaihi Wasallam ditutupi kain. Ya. Dalam hadis Aisyah disebutkan saubun khadirah, kain khadirah, dipakai untuk menutupi jasad, menutupi tubuh. Ini sebelum dimandikan. Ya. Baru setelah itu kemudian memandikannya. Ya. Memandikan jenazah, memandikan mayit. Dan ini memang diperintahkan oleh Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Dalam hadis riwayat Bukhari dan Muslim, Nabi bersabda, "Iksiluhu bima'in wa sidrin." Mandikan. Ya. Jenazah itu dengan air dan campuran daun sidr. Wa kafinuhu fi thawbihi, dan kafani oleh kalian jenazah itu dengan bajunya, dengan pakaiannya. Wala tahmiru ra'sahu, dan jangan kalian tutup kepalanya. Ini terkait dengan kejadian di mana ada seseorang di saat umroh dulu di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam jatuh dari kendaraannya, kemudian meninggal dunia. Ya. Meninggal dunia orang itu. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam berkata, "Mandikan jenazah ini." Ya. Mandikan jenazah ini, kemudian kafani, cukup dengan pakaian yang dipakainya saja. Dan jangan ditutupi kepalanya. Nah, dua hal ini, ya. Dua hal ini, mengkafani dengan pakaian yang dipakainya dan tidak menutupi kepalanya, ini terkait khusus dengan mereka-mereka atau dengan orang yang meninggal dunia saat melaksanakan umroh atau haji. Adapun selain itu, dikafani seperti biasa. Qala bighaslihi, dengan memandikannya, wa takfinihi, dan mengkafaninya. Mengkafani mayit. Ini juga diperintahkan oleh Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Ya. Sebagaimana disebutkan dalam hadis tadi, kafinuhu, kafani mayit itu. Qala wassalati alaihi, dan menyolatinya. Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam juga secara khusus memerintahkan untuk menyolati mayit. Sallu ala sahibikum, salati jenazah yang merupakan teman-teman kalian, sahabat kalian. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Setelah menyolatinya, wadafnihi, dan menguburkannya. Ini juga memang diperintahkan. Bahkan di dalam Al-Qur'an disebutkan, "Tsumma amatahu fa akbar." Tsumma amatahu fa akbar. Allah Subhanahu wa taala mewafatkannya. Allah Subhanahu wa taala yang mematikannya. Fa akbar. Maka hendaknya ia dikuburkan. Jadi semuanya itu yang termasuk ke dalam rangkaian mengurus jenazah, dari mulai memandikannya atau menutup matanya ketika matanya terbuka, ya, kemudian menutupi tubuhnya, lalu memandikannya, mengkafaninya, menyolatinya, ya, dan menguburkannya, itu semua dijelaskan dalam syariat, diperintahkan di dalam syariat, dan secara hukum adalah fardu kifayah. Ini sepakat para ulama di dalamnya, hukumnya adalah fardu kifayah, termasuk menyolatkan juga fardu kifayah. Meskipun tadi kita singgung bahwa menyolati mayit itu sesuatu yang paling bermanfaat untuk si mayit. Namun kalau berbicara secara hukum, maka hukumnya adalah fardu kifayah. Artinya jika ada sebagian dari kalangan kaum muslimin yang sudah mengurusinya, maka kaum muslimin yang lainnya jatuh kewajibannya atau gugur kewajibannya, karena sudah terwakili oleh sebagian. Namun demikian, meskipun ini secara hukum adalah fardu kifayah, diperintahkan oleh syariat kepada kita agar bersungguh-sungguh ikut serta menyolati mayit sampai menguburkannya. Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, siapa yang ikut menyolati mayit hingga selesai sampai menguburkannya, maka laha khirat, ia akan mendapatkan dua khirat pahala. Kalau cuma sekedar menguburkan saja atau menyolatinya saja, maka mendapatkan satu qirat. Satu qiratnya itu sebesar gunung Uhud. Itu keutamaannya. Jadi tidak boleh kita abaikan keutamaan yang seperti ini. Sampai kepada sahabat Ibnu Umar dahulu hadis tentang keutamaan menyolati dan ikut dalam proses penguburan jenazah yang disampaikan oleh sahabat Abu Hurairah, maka sahabat Ibnu Umar ketika mendengar hal itu, beliau tidak pernah menyia-nyiakan kesempatan. Setiap kali mendengar ada orang yang meninggal dunia, beliau orang yang selalu terdepan, terlibat dalam pelaksanaan sholat, demikian juga dalam proses penguburan, karena keutamaannya besar. Khonafidin rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Kemudian qala an-nabiy sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam asri'u bil janazati fa in taku salihatan fa khairun tuqaddimunaha ilaihi wa in kanat ghairu dhalika fa sharrun tad'unaha tad'unahu ila anriqabikum. Al-Mu'allif rahimahullahu ta'ala berkata, Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam bersabda, asri'u bil janazati. Bergegaslah. Bergegaslah. Percepat segala hal yang berhubungan dengan jenazah. Ada dua tafsiran yang disebutkan oleh para ulama kaitannya dengan bergegas, mempercepat segala hal yang berhubungan dengan jenazah. Tafsiran yang pertama adalah mempercepat dalam proses pengurusannya. Tidak boleh dibiarkan lama. Setelah meninggal dunia, maka harus segera diurus. Dimandikan, dikafani, disolati, untuk kemudian dibawa ke pekuburan. Ini tafsiran yang pertama. Dan untuk masalah memandikan, kemudian mengkafani, menyolati hingga menguburkan, ini butuh praktek. Butuh praktek. Bagaimana cara memandikan mayit yang benar, ya, kemudian mengkafani mayit, menyolatkannya, hingga hal-hal yang terkait dengan proses penguburannya. Ini harus praktek, sehingga kita tidak akan membahas terlalu dalam tentang masalah-masalah ini. Ya, insya Allah kesempatan mendatang tinggal praktek. Ya, tinggal praktek dan butuh disiapkan, terutama pemeran utamanya. Ya, sudah siap pemeran utama, tunjuk. Ya, baru kemudian kita praktek. Ya. Nah, jadi ikhwan fillah rahimani wa rahimakumullah jami'an. Tafsiran yang pertama yang dimaksud oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, percepatlah oleh kalian segala sesuatu yang berhubungan dengan jenazah, dengan mayit, adalah mengurusnya. Memandikan, mengkafani, menyolati hingga menguburkan. Kemudian tafsiran yang kedua, para ulama mengatakan yang dimaksud dengan perintah untuk mempercepat hal yang berhubungan dengan jenazah adalah dalam perjalanan. Ketika membawa jenazah tersebut ya ke tempat pemakaman. Ke tempat pemakaman. Artinya ini terkait dengan proses pemakaman. Ya. Terkait dengan proses pemakaman harus dipercepat. Dan memang dijelaskan pula dalam hadis-hadis yang sahih lainnya, ketika kita membawa jenazah ke pekuburan atau pemakaman, itu dianjurkan untuk berjalan cepat. Berjalan cepat. Bahkan Ibnu Hajar al-Asqalani rahimahullahu taala mengatakan mustahab hukumnya, sunnah. Akan tetapi jangan sampai terlalu cepat Jangan sampai terlalu cepat sehingga memudaratkan bagi si mayit. Ya. Memudaratkan bagi si mayit karena terlalu cepat akhirnya keranda mayit yang dibawa itu goyang, ya kan? Si mayit dilagor tadi itu tadi. Ya. Terbentur ini terbentur itu sampai miring posisinya. Jadi jangan sampai seperti itu atau jangan sampai membuat kepayahan orang yang membawanya karena terlalu cepat sehingga sulitan. Ya. Demikian juga jangan sampai memudaratkan orang-orang yang mengantarnya. Orang yang membawa mayitnya sudah 1 km, ini yang mengantarnya masih di belakang, kesusahan. Wah, karena terlalu cepat orang yang membawanya. Ini hal yang tidak dibenarkan. Memang betul, dianjurkan untuk berjalan cepat ketika membawa jenazah. Tapi jangan sampai ada unsur memudaratkan. Memudaratkan jenazahnya itu sendiri, memudaratkan orang yang membawanya, dan juga memudaratkan orang yang mengantarnya. Ya. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda di sini, "Asri'u bil janazati, percepatlah oleh kalian segala hal yang berhubungan dengan jenazah. Fa in taku salihatan, kalau seandainya terbukti jenazah tersebut jenazah yang saleh, fakhairun tuqaddimunaha, maka sesungguhnya kebaikan yang kau segerakan untuknya." Ya. "Fakhairun tuqaddimunaha ilai, maka sesungguhnya itu adalah kebaikan yang kau segerakan untuknya." "Wa in kana ghairu dzalika, dan kalau seandainya si jenazah atau si mayit itu tidak saleh, bukan jenazah atau mayit yang saleh, maka kalau memperlambat segala hal yang terkait dengannya, termasuk mengurusinya, memandikan, sampai membawanya ke kuburan, maka itu merupakan syarrun, kejelekan, tabarunahu an riqabikum, kejelekan yang kalian bawa di pundak-pundak kalian. Kalau membawa jenazah yang jelek, ya, dengan santai ke tempat pemakaman, itu berarti kita membawa kebaikan, membiarkan kebaikan berlama-lama dengan kejelekan, maksudnya membiarkan kejelekan berlama-lama dengan kita. Ini kalau seandainya si jenazah itu jenazah yang jelek, jenazah yang tidak soleh. Adapun kalau jenazah yang soleh, kita percepat prosesnya sampai penguburannya, berarti ini kita mempercepat kebaikan untuk si jenazah tersebut. Ya. Untuk mengetahui apakah jenazah ini baik atau tidak, tidak dengan cara dilontarkan pertanyaan kepada orang-orang yang hadir, apakah jenazah ini soleh? Soleh. Ya, orang-orang yang hadir mengatakan soleh. Sampai ada yang berkata ahlul jannah, orang-orang yang ikut berkumpul itu mengatakan ahlul jannah. Ini hal yang tidak dibenarkan, bukan seperti itu. Ya. Tapi kita akan melihat perjalanan ke belakangnya. Kita bisa melihat perjalanan hidupnya. Ya. Kalau dia termasuk orang yang baik, orang yang soleh, muamalah dengan sesamanya baik, muamalah dengan Allah, sang penciptanya juga baik, maka setidaknya kita memberikan prasangka kalau dia adalah orang yang baik, dan ketika meninggalnya pun dalam keadaan baik. Inilah jenazah yang salehah, jenazah yang baik. Tapi kalau seandainya ada seseorang yang sedang melakukan maksiat kemudian meninggal dunia, kita semua sudah bisa menilai apakah jenazah ini salehah atau tidak, tidak salehah oleh iyyabubillah. Ya. Jadi intinya di sini adalah perintah untuk menyegerakan segala hal yang terkait dengan jenazah, ya, terutama membawa ke pemakamannya tanpa melihat apakah jenazah itu baik atau jenazah yang jelek. Harus segera. Kalau baik berarti kita menyegerakan jenazah itu mendapatkan kebaikan. Kalau jelek berarti kita segera melepaskan, ya, kejelekan tersebut. Ya. Jangan berlama-lama di atas kejelekan. Kejelekan itu sesuatu yang tidak boleh dipelihara. Kejelekan itu sesuatu yang harus segera dibuang, segera ditinggalkan. Nah, kemudian sebagian ulama mengatakan kalau membawa jenazah itu setidaknya harus dibawa dengan 4 orang. Ini terkait dengan keranda jenazah yang dipanggul, ya. 4 orang, depan 2, belakang 2. Tapi sekarang ini masalahnya ada juga kereta jenazah itu yang didorong, ya. Ini enggak masalah. Enggak masalah mau didorong sama berapa orang pun tidak jadi masalah. Ya. Bukan hal yang wajib, bukan juga hal yang sunnah. Yang pasti adalah bagaimana supaya kita bisa cepat ya, mengantar jenazah itu sampai ke pemakaman. Kemudian yang sunnah adalah tidak mengenakan kendaraan. Tidak memakai kendaraan. Ini yang sunnah. Akan tetapi kalau seandainya pemakamannya itu jauh ya, 4 kilo, 5 kilo atau pemakaman ya, atau bahkan 10 kilo lebih, ini baru boleh pakai kendaraan. Kalau jaraknya dekat ya, 500 meter masih dekat ya, itu cukup dibawa, digotong ya, kemudian diantar bersama-sama. Jangan pakai kendaraan. Bahkan yang mengantarkannya pun disunahkan untuk tidak pakai kendaraan. Baru boleh pakai kendaraannya itu kalau pulang. Kalau pulang. Kalau pulang dari mengantarkan jenazah baru boleh naik angkot atau pakai motor. Ya, baru boleh. Gimana caranya kan tidak ada motor? Sebelum mengantar mayit itu motornya antarkan dulu ke sana. Ya, bawa dulu ke pemakaman, parkirkan di sana. Nanti buat pulang. Ya, bisa seperti itu, tidak jadi masalah. Yang terpenting adalah ketika mengantar jenazah itu tidak menaiki kendaraan, kecuali kalau seandainya jarak ya, pemakamannya jauh. Wa qala nafsul mu'min mu'allaqatun bidainihi hatta yuqda 'anhu, rawahu Ahmad wa Tirmidzi. Selanjutnya al-mu'allif rahimahullahu taala mengutip sabda Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, nafsul mu'min mu'allaqatun bidainihi, jiwa seorang mukmin, maksud dari kata jiwa di sini adalah ruh. Adalah apa? Ruh. Ruh seorang mukmin mu'allaqatun bidainihi. Terkait ya, bergantung kepada hutangnya, hatta yuqda anhu, sampai dilunasi hutangnya itu. Hadis riwayat Ahmad dan Tirmidzi, disahihkan oleh Syekh Al-Albani rahimahullahu taala. Jadi hal yang dapat menghalangi ruh seorang mukmin ya, adalah ad-dain, hutang. Oleh karena itu segera lunasi hutang piutang. Ikhwanu fillah rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Hadis ini memberikan faedah kepada kita untuk senantiasa merasa takut dari apa yang disebut dengan hutang. Harus takut. Jangan menjadi orang yang selalu berharap dapat dihutangi, ya. Tapi harus menumbuhkan rasa takut dari hutang. Karena kalau seandainya kita meninggal dunia, kemudian kita masih memiliki tanggungan hutang, akibatnya seperti apa yang disebutkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dalam hadis ini. Oleh karenanya jika ada jenazah yang meninggal dunia kemudian diketahui semasa hidupnya mempunyai hutang dan belum dilunasi, maka ahli warisnya atau orang yang pernah disampaikan wasiat ya, kepadanya oleh si mayit itu harus segera melunasi hutang-hutang supaya lancar perjalanan ruhnya. tidak tertahan. Ya. Qala wal wajibu fil kafani thawbun yasturu jami'uhu siwa ra'sil muhrim wa wajhil muhrimah. Kemudian kata muallif, wal wajibu, dan yang wajib, fil kafani, terkait dengan kain kafan yang digunakan untuk mengkafani jenazah, adalah thawbun yasturu jami'uhu, satu helai kain yang dapat menutupi seluruh tubuhnya. Ini yang wajib. Jadi meskipun tidak tiga helai kain, ya, tapi yang ada hanya satu helai kain, kalau memang dapat menutupi seluruh tubuh si mayit, itu sudah cukup. Sudah cukup. Sudah memenuhi kriteria kafan. Sudah menggugurkan kewajiban. Ya. Namun memang disunahkan untuk lebih dari satu kain. Dalam hal ini adalah tiga helai kain, kalau memang mudah didapatkan. Ya, karena mungkin ada kondisi-kondisi tertentu di mana kain itu mendadak susah dicari. Ya. Susah ya, kain kapan saking lakunya. Ya. Susah nyari dan cuma dapat satu helai kain. Dilihat kalau seandainya satu helai kain ini mampu untuk menutupi seluruh tubuh si mayit, tidak jadi masalah. Kain itu saja yang dipakai untuk mengkafaninya. Ya. Dan yang sunnah sekali lagi lebih dari satu kain. Di antaranya adalah tiga helai kain. Nabi sallallahu alaihi wasallam secara khusus dalam hadis riwayat Muslim mengatakan, "Idza kufina ahadukum akhahu, idza kafana ahadukum akhahu, falyuh." Apabila salah seorang di antara kalian mengkafani saudaranya yang sudah meninggal dunia, maka hendaknya ia mengkafaninya dengan cara yang baik. Dengan cara yang baik. Artinya tiga helai kain itu jauh lebih sempurna dibandingkan dengan satu helai kain. Ya. Ketika memang kain-kain tersebut mudah untuk didapatkan. Kemudian berikutnya yang terkait dengan kain kafan adalah disunahkan kain kafan yang berwarna putih. Ini sudah ma'ruf, sudah kita ketahui bersama. Dalilnya adalah karena Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika meninggal dunia, beliau dikafani dengan tiga helai kain. Tiga helai kain. Kufina Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi thalathati athwabin bidin suhuliyah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika meninggal dunia, beliau dikafani dengan tiga helai kain berwarna putih. Hadis riwayat Muslim. Dan kain kafan ini hendaknya diambil dari harta si mayit. Hendaknya diambil dari harta si mayit, artinya dana yang dipakai untuk membeli kain kafan itu hendaknya diambil dari harta si mayit. Kalau ternyata si mayit tidak punya harta sama sekali, maka ahli warisnya dalam hal ini ya, mengeluarkan biaya untuk membeli kain kafan. Bukan kemudian dimintai sumbangan orang-orang yang masih hidup ya, untuk membelikan kain kafan baginya. Jadi harus dari harta si mayit. Ya. Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dikafani dengan tiga helai kain, maka para fuqaha, para ulama menjelaskan bahwa kalau jenazah itu jenazah laki-laki, maka dikafani dengan tiga helai kain. Ya. Cara meletakkan kain kafannya adalah dengan cara ditumpuk. Ya. Kain kafan pertama disimpan paling bawah, kemudian setelah itu ditaburi sesuatu dari wangi-wangian, disimpan lagi kain kapan yang kedua di atasnya, ditabur lagi wangi-wangian, baru kemudian disimpan lagi kain kapan yang ketiga di atasnya. Ya, seperti itu. Jadi ditumpuk tiga helai kain tersebut, tidak dipisah-pisah. Tidak yang kedua, yang pertama di paling bawah, kemudian yang kedua rada sebelah kanan, yang ketiga rada sebelah kiri. Tidak, tapi ditumpuk. Ya, ditumpuk. Adapun kalau seandainya jenazahnya jenazah wanita, jenazah perempuan, maka sebagian fuqaha ada yang mengatakan mesti dikafani dengan lima kain, lima helai kain. Bahkan ada memang hadis yang menyebutkan tentang hal ini, ya, di mana perincian dari lima helai kain yang dipakai untuk mengkafani jenazah wanita itu ialah pertama al-izar, kain sarung, dikenakan kain sarung. Kemudian yang kedua khimah, dipakaikan kerudung. Dan yang ketiga dipakaikan semacam baju kurung. Nah, dua kain yang berikutnya adalah kain kafan sebagaimana mestinya. Jadi itulah yang terdiri dari lima helai kain kafan untuk jenazah wanita. Namun Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullahu taala, beliau mengatakan ini kalau hadisnya sahih, kata Syekh bin Utsaimin. Artinya hadisnya sendiri masih ada perbincangan di kalangan para ulama ahli hadis. Adapun kalau seandainya hadisnya tidak sahih, maka tidak mengapa jenazah yang wanita juga dikafani dengan tiga helai kain kafan, tidak jadi masalah. Ya. Nah, qala thawbun yasturu jami'uhu, pakaian yang menutupi kain yang menutupi seluruh tubuhnya. Ini sifat kafan yang wajib. Ya. Siwa ra'sul muhrim, kecuali kepala orang yang meninggal di saat ihram, dan wajah orang yang meninggal di saat ihram tidak ditutupi, ya. Tidak ditutupi dengan kain kafan. Bahkan kain yang digunakan untuk mengkafaninya pun cukup dengan pakaian ihram yang sedang dikenakannya. Ini keutamaan yang khusus bagi siapa yang meninggal dalam keadaan sedang menunaikan ibadah haji atau ihram umrah, ya. Sedang dalam keadaan mengenakan kain ihram. Ya, keutamaan yang khusus dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, tujuannya Nabi menjelaskan agar dia ketika dibangkitkan nanti dalam keadaan bertalbiyah. Ya, luar biasa. Nah, qala wa sifatus salati alaihi. Selanjutnya muallif mengatakan adapun sifat salat terhadap mayit atau jenazah adalah an yaquma fayukabbir fayaqra al-fatihah. Pertama, siapa saja di antara kita yang hendak menyolati jenazah atau mayit adalah an yaqum, berdiri. Berdiri menghadap kiblat yang diletakkan di depannya jenazah. Kalau jenazahnya laki-laki, maka posisi imam berdirinya tepat sejajar dengan kepala, bukan pusat, kepala. Tapi kalau seandainya jenazahnya itu jenazah wanita, maka berdiri tepat sejajar dengan bagian perutnya. Ya. Kemudian yang dilakukan setelah itu adalah yukabbir, mengucapkan takbir, ya, Allahu Akbar, dengan mengangkat tangan. Fayaqra al-fatihah, lalu membaca surat al-fatihah. Sebagaimana yang dilakukan oleh sahabat Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhu. Ya. Sahabat Ibnu Abbas suatu ketika beliau menyalati jenazah kemudian membaca surat Al-Fatihah di saat takbir yang pertama, Bahkan surat Al-Fatihah yang beliau baca itu dikeraskan. Ya, beliau keraskan. Tujuannya untuk memberitahu orang-orang yang tidak tahu kalau membaca Al-Fatihah itu termasuk sunnah. Termasuk sunnah. Sebagaimana penuturan beliau sendiri dalam hadis Sahih Al-Bukhari. Ya. Dalam hadis Sahih Al-Bukhari, "Lita'lamu annaha sunnatun." Agar kalian tahu bahwa membaca Al-Fatihah pada takbir pertama di saat menyelati janajah itu hukumnya sunnah. Ya, itu adalah sunnah, amalan, ajaran yang biasa yang telah diajarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi tanpa membaca doa istiftah, tetapi langsung membaca surat Al-Fatihah. Ya. Apakah dijaharkan, dikeraskan? Jawabannya tentu tidak. Adapun sahabat Ibnu Abbas sengaja melakukan hal itu dalam rangka memberikan pendidikan. Ya. Qala thumma yukabbir wa yusalli 'ala an-nabi sallallahu alaihi wasallam. Lalu setelah itu bertakbir dan membaca salawat atas Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Membaca salawatnya persis seperti membaca salawat di saat tasyahud. Di saat apa? Tasyahud. At-tahiyat. Kalau bahasa masyarakat. Barangkali ada yang belum mengerti apa tasyahud. Tasyahud itu doa yang dibaca ketika at-tahiyat. Ya. Tasyahud. Nah, sampai mana? Sampai kalimat innaka hamidum majid. Ya, dibaca salawat. Tsumma yukabbir fa yad'u lil mayyit. Lalu setelah itu, setelah selesai membaca salawat, bertakbir kembali. Fa yad'u lil mayyit, dan berdoa untuk mayit. Membacakan doa untuk mayit. Fa yaqulu, dengan mengucapkan Allahumma ighfir li hayyina wa mayyitina wa saghirina wa kabirina wa shahidina wa ghaibina wa dhukrana wa unsana. Allahumma man ahyaitahu minna fa ahyihi 'ala al-islam wa man tawaffaitahu fa tawaffahu 'ala al-iman. Hadis riwayat Ahmad dan yang lainnya. Para ulama mengatakan doa ini doa 'amun, doa yang sifatnya umum. Maksud doa yang sifatnya umum itu adalah tidak melihat keadaan si mayit, apakah mayit atau jenazahnya itu anak kecil, ya, sudah dewasa, sudah tua, laki-laki atau perempuan. Semuanya masuk dengan doa ini. Jenazah apapun ya, bisa dengan doa ini. Sehingga diistilahkan doa un'amun, yang sifatnya umum, meliputi seluruh jenazah, yang laki-laki ataupun yang wanita, yang kecil ataupun yang sudah tua, dewasa. Nah, ini doa yang dibaca di takbir yang ketiga. Allahumma ighfir li hayyina wa mayyitina. Ya Allah, berikanlah ampunan kepada orang-orang yang masih hidup di kalangan kami dan orang-orang yang sudah meninggal dunia. Sofirina wa kabirina, yang kecilnya maupun yang tuanya. Syahidina wa ghaibina, yang adanya maupun yang tidak ada. Maksudnya yang hadirnya maupun yang tidak hadirnya. Zukrona wa unsana, yang laki-lakinya ataupun yang perempuan. Kemudian Allahumma man ahyaitahu, ya Allah, siapa saja yang Engkau masih beri kesempatan untuk hidup minna di kalangan kami, fa ahyihi 'alal Islam, maka hidupkanlah dia di atas Islam. Wa man tawaffaitahu, dan siapa yang Engkau wafatkan dari kalangan kami, fa tawaffahu, maka wafatkanlah ia 'alal iman, di atas keimanan. Ya. Ini doa yang pertama. Kemudian ada doa juga yang lainnya, disebutkan oleh muallif di sini, Allahumma ighfir lahu warhamhu wa'afihi wa'fu anhu wa akrim nuzulahu wa wasi' madkhalahu واغسله بالماء والثلج والبرد ونقه من الذنوب كما ينقى الثوب الابيض من الدنس. Hadis riwayat Muslim. Hadis riwayat Muslim. Dan para ulama menyebut doa ini dengan doaun khasun, doa yang khusus, artinya disesuaikan dengan kondisi dan keadaan si mayit atau jenazah. Ya. Allahumma ighfir lahu, ya Allah ampunilah dia, berikan ampunan kepadanya. Karena ini doa yang khas, doa yang khusus disesuaikan dengan kondisi mayit, maka ketika jenazahnya wanita, boleh kita mengganti domirnya dengan ha, Allahumma ighfir laha. Ya. Kalau ternyata jenazahnya lebih dari satu, berarti Allahumma ighfir lahum. Kalau jenazahnya ada dua, Allahumma ighfir lahuma. Dan seterusnya. Ya. Tinggal pilih mau memakai doa yang mana. Kalau doa yang pertama masuk semuanya. Ya. Kalau doa yang kedua ini disesuaikan. Ya Allah berikanlah ampunan kepadanya, warhamhu dan rahmatilah dia, wa'afihi wa'fu anhu, jagalah dia dan ampuni, maafkan kesalahan-kesalahannya. Muliakan tempat persinggahannya, luaskan tempat masuknya. Bersihkan dia dengan air, dengan es dan dengan salju dan dengan embun. Ya. Bersihkan dia dari dosa-dosa, sebagaimana pakaian yang putih dibersihkan dari segala kotoran-kotoran. Ya. Kemudian Allahumma la tahrimna ajrahu wa la taftina ba'dahu waghfir lana wa lahu. Ya Allah, janganlah engkau halangi kami dari pahalanya, jangan pula engkau timpakan fitnah kepada kami setelahnya, dan berikanlah ampunan kepada kami dan kepadanya. Ya. Ini doa yang kedua. Dan setiap takbir, ya, dari mulai takbir yang pertama, takbir yang kedua, takbir yang ketiga, boleh mengangkat tangan. Boleh mengangkat tangan. Bagaimana dengan yang tidak hanya mengangkat tangan pada saat takbir yang pertama saja? Jawabannya itu juga boleh. Ya, itu juga boleh. Karena masing-masingnya ada diriwayatkan dari kalangan para sahabat ridwanullah alaihim ajma'in. Ya. Bahkan memang tidak dinukil secara khusus dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bahwa beliau mengangkat tangan setiap kali takbir. Ya. Namun di kalangan para sahabat seperti Ibnu Mas'ud dan yang lainnya, mereka mengangkat tangan setiap kali takbir. Yang pertama, kedua, ketiga, bahkan sampai takbir yang terakhir, keempat. Kemudian penulis mengatakan, wa in kana saghiran qala ba'da du'a'il am Allahumma ij'alhu faratan liwalidayhi wa dhakaran wa syafi'an mujaban. Kalau seandainya jenazahnya atau mayitnya itu masih anak kecil, jenazah anak kecil, maka hendaknya setelah mengucapkan doa yang umum tadi, Allahumma ighfir li hayyina wa mayyitina. Ya, itu doa yang umum kan? Maka setelah mengucapkan doa yang umum tadi, hendaknya mengucapkan Allahumma ja'alhu faratan li walidayhi. Ya Allah, jadikanlah anak ini sebagai peninggalan yang baik li walidayhi, bagi kedua orang tuanya. Wadakaran dan simpanan kebaikan bagi kedua orang tuanya, wasyafi'an mujaban dan sebagai pemberi syafaat yang diterima. Allahumma taqbil bihi mawazinahuma, mawazinahuma. Ya Allah, beratkanlah timbangan keduanya, maksudnya kedua orang tuanya. Wa'adzim bihi ujurahuma, dan besarkan pahala keduanya. Waj'alhu fi kafalati Ibrahim, dan jadikan dia, anak itu, dalam kafilah perlindungan Nabi Ibrahim, rombongan Ibrahim. Waqihi bi rahmatika azabal jahim, dan lindungilah dia dengan rahmatmu dari azab al jahim, ya, dari azab neraka. Ini doa diucapkan setelah, ya, membaca doa yang umum tadi. Nah, summa yukabbir, kemudian setelah itu bertakbir kembali. Ini takbir yang keempat, takbir terakhir. Ya, takbir terakhir. Memang ada riwayat yang menyebutkan kalau jumlah takbir dalam sholat jenazah itu ada 6, ya, atau bahkan ada lebih dari itu. Tetapi yang paling sahih, ya, yang paling sahih hanya 4. Bisa jadi riwayat-riwayat yang disebutkan tadi itu fi awalil amr, fi awalil amr, di awal mula turunnya syariat tersebut. Tapi kemudian disepakati setelahnya, ya, oleh para sahabat radhiyallahu alaihim ajma'in, bahkan Rasul sallallahu alaihi wasallam, ya, jumlah takbirnya 4. Tidak lebih dari 4. Maka yang keempat yukabbir, bertakbir, ya. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam mempraktikkan 4 takbir ini saat beliau menyolati jenazahnya Raja Najasyi. Ya, Raja Najasyi. Beliau bertakbir dengan 4 takbirat, 4 kali takbir. Ya. Hadis riwayat Muslim. Nah, wa yusalli, adakah doa di takbir yang keempat? Jawabannya tidak. Ya, jawabannya tidak. Takbir yang keempat kemudian diakhiri dengan salam. Tsumma yukabbir wa yusalli. Bertakbir lalu mengucapkan salam. Apakah ke kanan dan ke kiri atau cukup ke kanan sekali saja? Khilaf di kalangan para ulama. Yang pasti kalau jumhur ulama, ya, jumhur ulama berpendapat cukup satu kali salam ke kanan, ya, cukup satu kali salam ke kanan. Dan ini juga pendapatnya Imam Ahmad rahimahullahu taala. Beliau mengatakan ada enam sahabat yang meriwayatkan hal ini, bahwa salam itu cukup sekali ke kanan. Dan semua riwayat dari 6 sahabat itu tidak ada yang menyelisihinya. Ya. Bagaimana kalau seandainya salamnya 2 kali? Setelah ke kanan, kemudian ke kiri. Apakah boleh? Jawabannya boleh. Jawabannya boleh. Karena ada riwayat juga dari sahabat Ibnu Mas'ud, ya, yang beliau salam 2 kali. Menoleh ke kanan, kemudian menoleh ke kiri. Ya, jadi tidak jadi masalah. Bukan hal yang perlu untuk dipermasalahkan. Apalagi kalau kita berada di tengah-tengah masyarakat yang kebiasaannya ketika menyolati jenazah itu salamnya 2 kali ke kanan dan ke kiri. Jangan kita terlalu memaksakan diri, angre ke kanan, kajen ke kiri, oke, pokoknya ke kanan sekali. Ya, jangan sampai seperti itu, karena bisa menimbulkan fitnah. Ya, masyarakat mungkin belum tahu dalilnya. Ya. Mereka hanya tahu bahwa salam 2 kali itu dikiaskan dengan salam di saat sholat. Di akhir sholat saja salamnya 2 kali, maka ini juga sholat jenazah termasuk sholat. Maka ketika salam juga harus 2 kali. Kita mengikuti saja. Tidak jadi masalah. Nah, apalagi dua-duanya terriwayatkan dari riwayat yang sahih. Kecuali kalau kita mau mengamalkan di tengah-tengah sesama kita, ya, orang-orang yang sudah tahu ilmunya, sudah tahu dalilnya, tidak jadi masalah. Ya. Tapi kalau di kalangan masyarakat, ya, maka kita harus sama, ya, dengan mereka, salam 2 kali ke kanan dan ke kiri. Dan kalaupun ada satu kesempatan yang baik, kemudian kita bisa menyampaikan sebagai tambahan ilmu bagi mereka, itu jauh lebih baik. Bahwa para ulama juga ada yang berpendapat satu kali salamnya, Pak, yaitu ke kanan, ya, dengan menoleh ke kanan. Nah, itu jauh lebih baik dalam rangka dakwah, ya, menyampaikan al-haq kepada mereka bil hikmah wal mau'idhah al-hasanah, dengan penuh hikmah dan nasihat-nasihat yang baik. Ya. Sudah masuk zuhur. Kita cukupkan dulu sampai di sini, nanti dilanjut kembali setelah zuhur sebentar. Subhanallahi walhamdulillah wa syadaa ilaaha illa anta astaghfiruka wa atuubu ilaik wa alhamdulillah. بسم الله الرحمن الرحيم. اخوان الدين محمد ورحمكم الله جميعا. Kita lanjutkan kembali. Al-muallif, penulis rahimahullahu taala, mengatakan wa qala an-nabiy sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam ma min rajulin muslimin yamutu fa yaqumu ala janazatihi 40 رجلا لا يشركون بالله شيئا إلا شفعهم الله فيه. رواه مسلم. نبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم bersabda dalam hadis riwayat Muslim, ما من رجل مسلم يموت, tidaklah seorang muslim meninggal dunia kemudian berdiri orang-orang menyolati jenazahnya sebanyak 40 orang. 40 orang yang dimaksud di sini tidak saja dari kalangan kaum laki-laki, akan tetapi juga dari kalangan kaum wanita. Artinya jumlah 40 orang itu tidak khusus dari kalangan kaum laki-laki. Bisa jadi jumlah 40 itu terdiri dari laki-laki dan perempuan. Ya. Tidaklah seorang muslim meninggal dunia kemudian berdiri menyolati jenazahnya 40 orang. La yusyrikuna billahi syai'a, yang semuanya tidak menyekutukan Allah Subhanahu wa taala dengan sesuatu apapun, illa syafa'ahumullahu fihi, melainkan salatnya 40 orang terhadap jenazahnya itu akan menjadi syafaat bagi si jenazah tersebut. Rawahu Muslimun, hadis riwayat Muslim. Di dalam hadis ini Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam secara tidak langsung memberikan dorongan, memberikan semacam penyemangat atau motivasi agar memperbanyak jumlah orang-orang yang akan menyolati jenazah. Semakin banyak jumlahnya itu semakin bagus, semakin baik. Dan jumlah 40 yang disebutkan dalam hadis ini bukan merupakan batasan. Walaupun sampai 100 orang jumlahnya itu lebih baik. Kalau semuanya ahlul tauhid, maka sholatnya itu akan menjadi syafaat bagi si jenazah yang dimaksud. Sebagaimana disebutkan dalam riwayat lain, ya, ma min rajulin muslimin, tidaklah seorang muslim meninggal dunia kemudian disolati oleh 100 orang. Ya. 100 orang min ahli tauhid, dari kalangan ahli tauhid, melainkan jenazah tersebut akan dimasukkan ke dalam jannah atau diampuni dosanya. Diampuni dosanya. Jadi semakin banyak jumlah orang yang menyolatinya semakin baik, dengan catatan mayoritas mereka itu min ahli tauhid, dari kalangan ahli tauhid, bukan orang-orang yang gemar melakukan kesyirikan kepada Allah Azza wa Jalla. Kemudian ikhwan fillah rahimakumullah, Di samping itu, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam di dalam hadis ini juga memberikan isyarat bahwa yang bisa menyolati jenazah itu bukan hanya kaum pria saja, bukan hanya laki-laki saja, akan tetapi wanita juga disyariatkan ya, untuk menyolati jenazah. Sebagaimana dahulu ketika sahabat Sa'ad bin Abi Waqqas meninggal dunia, secara khusus Aisyah radhiyallahu taala anha meminta agar jenazah dari Sa'ad bin Abi Waqqas ini disolati di masjid. Tujuannya apa? Agar kami para wanita dapat menyolatinya. Ya, dapat menyolatinya. Jadi kaum wanita juga disyariatkan untuk menyolati jenazah. Dengan catatan, jenazah tersebut tidak disolati di tanah lapang dekat area pekuburan. Ya, dengan catatan seperti itu. Nah, memang yang sunnah menyolati jenazah itu di tanah lapang, di dekat area pekuburan, ya, atau tidak terlalu jauh dengan area pekuburan. Itu yang sunnah. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam selalu atau keseringannya itu menyolati jenazah di tanah lapang. Namun demikian bukan berarti tidak boleh menyolati jenazah di masjid. Pernah beberapa kejadian, ya, ada yang disolati di masjid. Termasuk diantaranya adalah sahabat Sa'ad bin Abi Waqqas disolati di masjid. Bahkan para sahabiyah, sahabat-sahabat wanita ikut menyolati. Qala man syahida al-janazata hatta yusalla 'alaiha falahu qiratun wa man syahidaha hatta tudfan falahu qiratan qila wa man qiratan qala mithlu jabalaini al-'azimain muttafaqun 'alaih. Kemudian penulis juga mengutip hadis yang lain di mana Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, man syahida al-janazata hatta yusalla 'alaih, siapa yang ikut terlibat ya dalam pengurusan jenazah, hatta yusalla 'alaiha, sampai jenazah itu beres disolatkan, falahu qirat, maka dia mempunyai satu qirat sebagai pahalanya. Wa man syahidaha, dan barang siapa yang ikut terlibat dalam pengurusan jenazah, hatta tudfan, sampai jenazah tersebut dikuburkan, falahu qiratan, maka dia mendapatkan dua qirat sebagai pahalanya. Qila wa mal qiratan, kemudian ada yang bertanya kepada Rasul, apa yang dimaksud dengan dua qirat? Qala mithlul jabalaini 'azimain. Yang dimaksud dengan dua qirat itu adalah seperti dua gunung yang besar. Satu qiratnya seperti satu gunung yang besar. Jadi kalau dua qirat berarti dua gunung yang besar. Muttafaqun 'alaih. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Di sini seperti yang kita singgung di awal tadi, ada anjuran untuk semangat ya, dalam mengurusi jenazah, khususnya menyolatkan dan menguburkan. Menyolatkan dan menguburkan. Di samping itu, mengurusi jenazah saudara kita dari kalangan kaum muslimin ini juga merupakan satu kebaikan. Bahkan masuk ke dalam bab menunaikan hak seorang muslim, hakul muslim alal muslim ya. Nabi sallallahu alaihi wasallam menyatakan dalam sabdanya, hak muslim atas muslim lainnya sittun, ada nah satu di antaranya adalah ittiba'u janaiz, mengikuti atau mengantar jenazah. Nah, qala wa naha Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam an yujassas al-qabr wa an yaq'ud alaihi wa an yubna alaihi, rawahu Muslim. Selanjutnya Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam melarang an yujassas al-qabr, menembok kuburan. Rasul melarang menembok kuburan. Wa an yaqud alaihi, dan beliau sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam juga melarang untuk duduk di atas kuburan. Wa an yubna alaihi, dan beliau juga melarang dibangun sesuatu di atas kuburan. Hadis riwayat Muslim, ada tiga hal yang dilarang dalam hadis ini oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam terkait dengan kuburan. Pertama, menemboknya. Ya, menemboknya. Kemudian yang kedua, duduk di atas. Dan yang ketiga, mendirikan bangunan di atasnya. Ini dilarang. Dan larangan ini sampai pada tingkatan haram. Sampai pada tingkatan apa? Haram. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pernah berkata kepada sahabat Ali bin Abi Thalib, kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, "La tada' suratan illa tamassah." Jangan sampai engkau biarkan ada gambar makhluk hidup yang bernyawa melainkan engkau robek. "Wala qabran musrifan illa sawaitah." Dan jangan sampai engkau biarkan ada kuburan yang tinggi, kuburan yang tinggi melainkan engkau ratakan. Ini perintah secara khusus dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam kepada sahabat Ali bin Abi Thalib, sebagaimana diriwayatkan oleh Imam Muslim dalam Sahihnya. Jadi haram menembok kuburan, kemudian haram membangun sesuatu di atas kuburan, dan haram duduk di atas kuburan. Bahkan terkait dengan duduk di atas kuburan, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam juga menyampaikan teguran secara khusus. Dalam hadis riwayat Muslim, beliau mengatakan, "La an yajlis ahadukum ala jamratin." Seseorang duduk di atas bara api hingga bara api tersebut membakar kulit dan pakaiannya, itu masih jauh lebih baik dibandingkan dengan dia duduk di atas kuburan. Ini teguran yang khusus dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ini menandakan bahwa duduk di atas kuburan itu bukan sesuatu yang sepele. Bukan sesuatu yang sepele, akan tetapi perkara yang mesti kita perhatikan. Jangan sampai ketika sambil menunggu selesai dari proses penguburan, kita malah asyik duduk di atas kuburan. Jangan. Teguran Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tadi disebutkan dalam Sahih Muslim. Nah, jadi dilarang menembok, dilarang meninggikan. Karena kalau ada kuburan yang ditembok atau kuburan yang dibangun di atasnya sesuatu, ini bisa menarik perhatian. Menarik perhatian. Menarik perhatian siapa? Menarik perhatian orang-orang yang lewat, orang-orang yang melihat. Ada kuburan bagus sekali. Dibangun di atasnya bangunan, bahkan ada tempat untuk duduk di atasnya. Nah, ini akan berbahaya. Nanti bisa saja ada orang yang menganggap berarti orang yang dikubur di situ orang yang mulia, orang yang soleh bahkan. Kalau seandainya kuburan itu kemudian dikasih atap atasnya. Nah, karena itulah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam melarang. Biarkan kuburan itu secara alam. Tidak perlu ditembok, tidak perlu dibikin bangunan di atasnya, supaya tidak menarik perhatian. Supaya tidak menarik perhatian. Karena kuburan bukan sesuatu yang berharga. Bukan sesuatu yang berharga. Setiap jasad manusia yang dikubur itu akan dimakan oleh binatang tanah dan habis, kecuali jasad manusia. Kecuali jasadnya para nabi. Kalau jasad para nabi dirindui. Dalam hadis disebutkan bahwa jasad para nabi itu utuh. Adapun jasad manusia biasa selain para anbiya itu akan hancur, dimakan binatang tanah. Oleh karena itu bukan sesuatu yang mesti dimuliakan, kuburan itu. Bukan sesuatu yang mesti dimuliakan. Bukan sesuatu yang harus dipelihara secara rutin. Dikasih atap, dipagari, kasih atap di sika hujanan, sika panasan biar tidak panas, dipagari. Dan praktek-praktek lainnya yang memang berkembang banyak di tengah-tengah masyarakat kita. Itu tidak diperbolehkan. Tidak diperbolehkan. Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak mengajarkan kita untuk melakukan hal itu. Ya. Qala wa kana idza faragha min dafnil mayyit waqafa alayhi wa qala istaghfiru li akhikum was'alu lahu at-tasbih fa innahu al-an yus'al. Rawahu Abu Dawud wa shahahahu al-Hakim. Selanjutnya disebutkan di sini bahwa Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam idza faragha min dafnil mayyit, apabila selesai dari proses menguburkan mayit, waqafa alaihi, beliau sallallahu alaihi wasallam berdiri di sampingnya. Ya, sudah selesai nih proses penguburan, ya, maka beliau berdiri di sampingnya. Waqala, kemudian berkata kepada orang-orang yang hadir, ya, menghimbau mereka, istaghfiru li akhikum, mintakan ampun untuk saudara kalian ini, ya, yang dikubur maksudnya. Was'alu lahu at-tathbit, dan mintakan kepada Allah Subhanahu wa taala agar diberikan kekokohan. Fa innahu al-ana yus'al, karena sesungguhnya saat ini atau sekarang ini yus'al, dia akan ditanya. Ini himbauan Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada segenap yang hadir dalam proses penguburan. Ya. Maka yang dilakukan setelah selesai beres dari proses penguburan adalah berdoa kepada Allah, ya, agar Allah mengampuni dosanya dan agar Allah Subhanahu wa taala memberikan kekokohan untuknya. Pelaksanaan doanya tidak harus terpimpin, dalam artian dipimpin oleh seseorang baru yang lainnya mengaminkan, tidak. Tetapi masing-masing berdoa. Jangan sampai mencukupkan dengan doa seorang kemudian yang lain amin. Ya. Tidak. Tapi masing-masing berdoa. Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan istaghfiru, menghimbau. Ada semacam ajakan. Ya. Perintah dari Nabi. Mintakan ampun. Ya. Kepada Allah, li akhikum, untuk saudara kalian. Artinya masing-masing berdoa kepada Allah SWT. Ya. Ini setelah selesai dari proses penguburan. Rawahu Abu Daud wa shahahahu al-Hakim. Hadis diriwayatkan oleh Abu Daud, ya, dan disahihkan oleh al-Hakim. Nah, dan hadis ini adalah hadis yang sahih. Ya. Khana fi rahimani wa rahimakumullahu jami'an, adapun menyampaikan ceramah. Menyampaikan ceramah, menyampaikan nasihat atau wasiat setelah selesai dari proses penguburan itu bukan merupakan sunnah. Sebagaimana yang dijelaskan oleh Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullahu taala, bukan merupakan sunnah. Ya. Kalaupun mau dilakukan, ya, memanfaatkan momen berkumpul untuk memberikan nasihat setelah selesai dari proses penguburan, maka boleh dilakukan hanya sesekali saja, karena itu bukan merupakan sunnah. Artinya Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak melakukan hal itu. Nabi hanya menghimbau untuk memintakan ampun, untuk berdoa. Ya. Adapun menyampaikan wasiat, menyampaikan nasihat, menyampaikan wajangan setelahnya, itu bukan merupakan sunnah. Nah, jadi bisa saja setelah selesai proses penguburan kemudian berdoa sejenak lalu bubar. Ya. Tidak ada ritual-ritual atau praktek-praktek yang lainnya. Tidak. Ya. Qala wa yustahabbu ta'ziyatul musab bil masjid. Selanjutnya setelah jenazah itu selesai dikuburkan, ya, maka yustahabbu ta'ziyah, disunahkan untuk melakukan ta'ziyah, ya, ta'ziyah kepada yang mendapatkan musibah, keluarga yang ditinggalkan, ya, ta'ziyah, mendatangi rumahnya. Apa yang dimaksud dengan ta'ziyah? Ta'ziyah itu adalah tasbih. Tasbih itu artinya hiburan, ya, hiburan dalam artian menghibur orang yang terkena musibah dan mendorongnya, menganjurkannya untuk sabar dalam menghadapi musibah ini, karena musibah kematian adalah musibah yang terbesar. musibah yang terbesar, musibah yang memang berat ya, setiap orang dalam menghadapinya. Tetapi musibah kematian adalah musibah yang mau tidak mau ya, menghampiri setiap orang yang hidup. Oleh karena itu butuh ada takziah, menghibur keluarga yang ditinggal mati, kemudian juga menasehatinya, menyampaikannya agar senantiasa bersabar. Nah, qala wa baka an-nabiy sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam 'ala al-mayyit wa qala innaha rahmah ma'a annahu la'ana an-na'iha wal mustami'a. Kemudian al-mu'allif penulis mengatakan wa baka an-nabiy sallallahu alaihi wasallam 'ala al-mayyit. Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah meneteskan air mata. Pernah meneteskan air mata kepada mayit. Ya. Artinya di saat menghadapi ada yang meninggal dunia, beliau meneteskan air mata. Kemudian beliau mengatakan innaha rahmatun. Sesungguhnya yang demikian itu rahmatun adalah merupakan gambaran kasih sayang. Nabi sallallahu alaihi wasallam sempat meneteskan air mata dan dilihat oleh sahabat Abdurrahman bin Auf. Sahabat Abdurrahman bin Auf kemudian bertanya, "Engkau juga merasakan kesedihan wahai Rasul sallallahu alaihi wasallam?" Beliau sallallahu alaihi wasallam menjawab, "Ya Ibnu Auf, wahai Ibnu Auf, innaha rahmatun." Sungguhnya air mata ini adalah bentuk rahmat. Bentuk kasih sayang. Maka atas kejadian ini kemudian para fuqaha mengambilkan kesimpulan tentang bolehnya menangis saat ada yang meninggal dunia. Boleh meneteskan air mata, bukan hal yang dilarang. Dan tentu setiap jiwa manusia akan mengalami kesedihan, apalagi yang meninggal dunia itu salah seorang dari kerabat atau bahkan anak, ya, istri, orang tua dan seterusnya, pasti akan merasakan kesedihan. Dan bukti di hari kesedihan tersebut adalah menangis, adanya air mata, ya, adanya air mata. Walaupun tidak secara mutlak air mata ini menggambarkan kesedihan, tetapi kalau kondisinya seperti itu, ini pasti menggambarkan apa? Kesedihan, ya, pasti menggambarkan kesedihan. Nah, dengan catatan menangisnya ini tidak sampai masuk ke dalam bab niyahah, tidak sampai masuk ke dalam bab niyahah meratapi. Ya. Kalau sudah sampai seperti meratapi, ini hal yang dilarang, ya, hal yang tidak diperkenankan, haram hukumnya, tidak boleh berteriak histeris, teriak histeris. Kalau dulu digambarkan dengan menampar-nampar pipi, merobek-robek pakaian atau baju. Ya. Kalau sekarang sampai pada tahapan seperti itu mungkin jarang. Paling juga menarik-narik rambut, ya, narik-narik rambut atau berteriak, ya, secara histeris. Pengen ikut, jangan tinggalkan aku, gitu ya. Padahal kalau seandainya dipenuhi itu keinginannya, ayo, itu belum tentu mau, ya, belum tentu mau. Nah, hal-hal yang seperti itu termasuk niyahah, termasuk meratapi mayit, tidak lagi menggambarkan kesedihan, tapi melampaui batasan. Ya. Adapun sekedar meneteskan air mata, ini hal yang dibolehkan. Hal yang dibolehkan. Sebagaimana ketika Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ditinggal mati oleh salah seorang putrinya, kemudian juga ketika Ibrahim putranya meninggal dunia, beliau juga meneteskan air mata. Ya, meneteskan air mata, menggambarkan kesedihan. Nah, Beliau sallallahu alaihi wasallam meneteskan air mata dan di lain waktu beliau menyampaikan laknat terhadap mereka-mereka yang naihah, yang meratapi mayit, melakukan niyahah. Dan juga beliau melaknat kepada al-mustami'ah. Mustami'ah itu orang-orang yang dengan sengaja mendengar mereka-mereka yang niyahah, mereka-mereka yang meratapi mayit dan merasa senang. Ini mustami'ah. Jadi yang dilaknat itu bukan hanya orang-orang yang meratapi mayit. Terkena laknat juga orang-orang yang dengan sengaja memperhatikan orang-orang yang sedang meratapi mayit, mendengarkan kalimat apa saja yang diucapkannya, kemudian merasa senang, takjub. Merasa takjub. Jadi kalau seandainya kita melihat menyaksikan sebuah pemandangan, ada orang-orang yang sedang meratapi mayit, sebaiknya kita pergi. Jangan kemudian mendengarkan kalimat apa coba, atau bahkan merekam. Ambil HP, rekam. Rekam orang yang meratapi mayit, setelah itu disebar di berbagai grup WA. Wah, ini tindakan yang tidak dibenarkan. Sebagai kenang-kenangan, katakanlah. Iya. Dan alasan-alasan lain. Tidak boleh, ini termasuk yang dilaknat. Kemudian penting juga untuk kita ingatkan di sini adalah bahwa kalimat niyahah, meratapi mayit, itu tidak saja tergambar dalam ratapan-ratapan yang dilakukan oleh sebagian orang. Akan tetapi, melakukan pesta. Melakukan pesta di rumah orang yang kena musibah kematian, ini juga termasuk niyahah. Sebagaimana disebutkan, salah seorang sahabat mengatakan, kunna na'uddu al-ijtima', kami menganggap berkumpulnya orang-orang di rumah orang yang terkena musibah kematian itu termasuk niyah, termasuk perbuatan meratapi mayit. Yang biasa dilakukan di tengah-tengah masyarakat, membuat pesta atau katakanlah hajat, berkumpul di rumah orang-orang yang terkena musibah kematian, kemudian dibagi-bagikan makanan di sana, itu termasuk dari niyahah, meratapi mayit. Yang seharusnya dilakukan tidak seperti itu. Seharusnya dilakukan adalah membantu sebuah keluarga yang salah satu anggotanya meninggal dunia. Isna'u ta'aman li'ali Ja'far. Buat makanan untuk keluarga Ja'far ketika meninggal dunia. Nabi menganjurkan untuk memberi makanan. Bukannya keluarga yang sedang kena musibah membagi-bagi makanan. Terbalik. Itu terbalik. Nah. Faqala zuru al-qubur fa innaha tudzakkir bil akhirah. Rawahu Muslim. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, berziarahlah ke kuburan karena sesungguhnya yang demikian itu dapat mengingatkan akhirat. Rawahu Muslim. Dapat mengingatkan kepada akhirat. Hadis riwayat Muslim. Ini anjuran untuk melakukan ziarah kubur. Selain dapat mengingatkan kepada akhirat, juga doa yang dipanjatkan itu bermanfaat bagi si mayit. Bermanfaat bagi si mayit. Nah, dan masalah ziarah kubur masalah ziarah kubur, ya, itu adalah persoalan yang disyariatkan secara sepakat bagi kaum laki-laki. Ya, disyariatkan. Adapun bagi kaum wanita terjadi khilaf di kalangan para ulama. Ya, ada yang membolehkan kaum wanita untuk melakukan ziarah kubur, ada yang tidak. Ya, ada yang tidak. Namun yang pasti, ya, ziarah kubur secara umum adalah perkara yang disyariatkan, ya, di dalam agama. Karena manfaat-manfaat yang dihasilkan dari ziarah tersebut sangat besar. Manfaatnya kepada orang yang hidup juga akan dirasakan oleh orang yang mati. Ya, ini manfaat dari ziarah kubur. Sebelum berziarah, ya, penting untuk kita singgung yang tadi terlewatkan, mengantar jenazah. Apakah kaum wanita juga disyariatkan untuk ikut mengantar jenazah? Dijelaskan oleh para ulama bahwa kaum wanita tidak disyariatkan. Kaum wanita tidak disyariatkan. Itu semua karena mereka lemah. Ya. Tidak jarang di antara mereka atau salah satu keluarga si mayit dari kalangan kaum wanita ketika ngantar sampai ke pemakaman itu malah meratapi, malah berteriak-teriak secara histeris. Dengan demikian tidak disyariatkan kaum wanita mengantar jenazah. Ya. Bahkan pernah ada salah seorang sahabat yang ketika itu membawa serta istrinya untuk berziarah, kemudian ditegur. Ditegur dan agar istrinya itu dipulangkan, tidak dibawa serta mengantar jenazah. Nah, dan dinyatakan pula oleh Ummu Atiyah. Ya, Ummu Atiyah mengatakan bahwa diumumkan atau disampaikan perihal berita kematian, ya, namun kami tidak diundang untuk turut serta mengantarkan orang yang sudah meninggal, sudah mati ke pemakaman. Atas dasar ini maka tidak disyariatkan kaum wanita mengantar jenazah hingga ke pemakaman. Adapun menziarahinya maka dibolehkan. Dibolehkan. Qala wa yanbaghi liman zaraha an yaqul assalamu alaikum ahla dari qaumil mu'minin wa inna insyaallah bikum lahiqun wa yarhamullah al-mustaqimin wal mustakhirin nas'alullah lana wa lakum al-afiyah Allahumma la tahrimna ajrahum wa la tafsina ba'dahum wa qil lana wa lahum nas'alullah lana wa lakum al-afiyah. Ini doa, ya, doa ketika hendak berziarah sebelum masuk area pekuburan, mengucapkan doa assalamualaikum ya ahla diyar atau assalamualaikum ahla dari kaum mukminin, salam sejahtera bagi kalian wahai penghuni kuburan dari kalangan kaum mukminin, dari kalangan kaum mukminin. Jadi sekalipun di situ ada yang kubur, ya, non muslim, ya, tetap tidak terkena doa tersebut karena ada kalimat kaum mukminin, ya, kaum mukminin. Jadi dianjurkan, nah, untuk membaca doa ini. Qala wa ayyu qurbatin fa'alaha wa ja'ala thawabuha li muslimin nafa'ahu dzalik. Kemudian Syekh Rahman bin Nasir As-Sa'di rahimahullah di akhir mengatakan ayu qurbatin fa'alaha, setiap amalan yang tujuannya untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala yang diamalkan, yang dilakukan, yang dilaksanakan, kemudian pahalanya, ya, dijadikan untuk seorang muslim, jadi pahalanya untuk yang lain, bukan untuk dirinya, bukan untuk si pelakunya, tapi untuk orang lain, untuk seorang muslim, nafa'ahu dzalik, maka hal itu menjadi sesuatu yang bermanfaat. Dalam hal ini untuk orang yang sudah mati, ya, maka hal itu menjadi sesuatu yang bermanfaat. Misalkan ada orang yang sudah meninggal, kemudian kita bersedekah, ya, dan pahalanya kita niatkan untuk orang yang sudah meninggal tadi. Itu sampai. Yang terjadi khilaf itu di kalangan para ulama adalah bacaan Al-Qur'an yang pahalanya untuk si mayit, orang yang sudah mati. Apakah sampai, apakah memberikan manfaat atau tidak? Ini yang terjadi khilaf di kalangan para ulama. Nah, namun yang benar tidak sampai. Kenapa? Karena tidak ada dalil yang jelas. Tidak ada dalil yang jelas. Bahkan Imam Asy-Syafi'i rahimahullah ta'ala juga menyatakan tidak akan sampai. Ya. Tidak akan sampai. Beliau berdalil dengan ayat ya, wa an laisa lil insani illa ma sa'a. Tidak ada bagi seorang itu kecuali sesuatu yang telah diusahakannya sewaktu di dunia. Ya. Jadi khusus bacaan Al-Qur'an ini terjadi khilaf. Orang-orang yang mengatakan bisa sampai, mereka berdalil dengan kias. Kias kepada amalan saum atau haji ya, yang pahalanya bisa sampai untuk si mayit. Nah, jadi adapun dalil secara khusus, dalil secara tersendiri tentang akan sampainya bacaan Al-Qur'an kepada si mayit itu tidak ada. Sebagai tambahan ilmu, ya, Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullahu taala justru berpendapat sampai. Ya, bacaan Al-Qur'an yang dibaca pahalanya untuk si mayit itu sampai. Ya. Yang pasti banyak hal, banyak amalan lain yang bisa kita lakukan ya, selain dari membaca Al-Qur'an yang pahalanya bisa sampai untuk si mayit. Seperti tadi, sedekah ya, atau menunaikan haji. Apalagi si mayit sebelum meninggal dunia ia bernazar untuk melakukan haji. Ya. Kita tunaikan ibadah haji, pahalanya untuk si mayit ini akan sampai. Ya. Atau si mayit sebelum meninggal dunia punya hutang puasa yang belum dilunasinya, maka ahli warisnya menunaikannya dan pahalanya akan sampai kepada si mayit. Ya. Selesai sampai di sini pembahasan kita tentang fikih jenazah. Ya. Mudah-mudahan bermanfaat. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin.